Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini, dalam suasana yang tidak lama lagi akan menyambut pilkada ya Ustaz Perdana ya, Allah. Kajian kita di RRI tetap berkumandang. Dan pada hari ini kita telah sampai pada surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau taro iz wukifu ala rabbihim qala alaysa haza bilhaqq qalu bala wa rabbina qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Berfirman Allah, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Berfirman Allah, karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Ustaz Perdana dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ke-30 ini masih lanjutan ke ayat 29. Orang kafir, orang yang meragukan Allah, orang yang meragukan hari akhirat berkata, hidup cuman sekali di dunia ini, maka hiduplah dengan segala kenikmatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Hidup di dunia ini benar memang sekali, tetapi amal perbuatan kita di dunia ini bukan tidak dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena di sana ada hari kebangkitan. Bukanlah selesai di dunia, selesai permasalahan. Ada hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 30 ini mengatakan, dan ini belum terjadi, tetapi kenapa kok harus dikatakan Ustaz Perdana? Tentang akan adanya suatu fenomena peristiwa di hari akhirat di mana orang kafir akan mendapatkan azab. Iya, ayat 30 ini adalah gambaran tentang satu kondisi yang begitu tegang ketika manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketegangan yang memuncak akibat mereka merasa diri mereka bersalah. Iya. Ini sama seperti orang yang mencuri berhadapan dengan hakim. Iya. Dia akan sangat ketakutan, kepalanya akan menunduk. Iya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak bersalah, kalau berhadapan dengan hakim dia akan tenang-tenang saja. Iya. Iya. Walau tara iz wuqifu ala rabbihim. Ini Allah jelaskan secara sangat begitu jelas di sini. Kalau kamu melihat ketika mereka itu dihadapkan kepada Tuhannya. Iya. Iya. Setelah mereka melihat azab yang akan mereka terima, dan kemudian yang lebih besar daripada itu adalah ketika mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka di hadapan Allah, ini adalah saat-saat yang begitu menakutkan bagi para pengingkar dan orang-orang yang munafik, orang mengingkari Allah dan orang-orang yang kafir semuanya. Ini adalah gambaran yang sebenarnya Allah gambarkan agar kita tidak terjebak ke dalam kondisi seperti ini. Agar tidak terjebak ya. Agar tidak terjebak. Jadi prediksinya digambarkan akan ada suatu ujian bagi anak-anak, contohnya anak SD dibilang akhir tahun nanti akan ada ujian. Tujuannya apa? Supaya belajar dari sekarang. Bukan kan untuk begitu? Menakut-nakuti. Bukan untuk menakut-nakuti, supaya prepare, ada persiapan, ada bimbingan, supaya nanti menghadapi ujian orang yang sudah siap dia tidak akan gundah ya kan? Karena ada orang yang baru mau masuk ujian langsung sakit kan begitu. Karena apa? Karena dia tidak mempersiapkan diri dari jauh hari. Begitu juga peristiwa ini Allah gambarkan supaya apa? Supaya tidak ada kata penyesalan. Tidak ada kata terkejut badan. Karena apa? Karena memang sudah jauh-jauh hari Allah menggambarkan bahwa surga dan neraka itu ada, dan surga dan neraka itu sudah pasti. Maka disebut uiddat lil muttaqin. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. dan persiapan yang harus kita siapkan itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar mengikuti ujian. Kalau misalnya UAN itu kan hanya bisa diulangi lagi, ada paket C yang sekarang ini. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, ya nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, kami diharapkan akan kembali, tidak akan ada kata kembali lagi, karena memang saat itu sudah merupakan saat penentuan. Jadi final nih, sudah final. Jadi betul-betul persiapannya itu harus di lebih dunia. Maksimal. Di dunia harus lebih sangat maksimal. Jadi dalam kondisi yang kita serba masih memiliki usia ini, walaupun serba susah atau serba senang ataupun serba miskin ataupun serba kaya, serba nikmat ataupun serba tidak nikmat, tetap saja ini adalah darul bala wal imtihan. Iya, betul sekali. Ini adalah tempat kita mengikuti ujian. Hasilnya di mana? Darul jaza di akhirat nanti. Iya. Ada hari pembalasan dari ujian yang kita lakukan hari ini adalah di akhirat. Mumpung masih pretest, ujian masih coba-coba, kalau gagal enggak apa-apa, ada pintu tobat. Cobalah selama, baik lagi, masih hidup ya. Jadi ketika kita merasa hidup ini adalah ujian, maka harus ada muhasabatun nafsi, Pak Ustadz ya. Iya. Seperti kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qobla antu hasabu, hisablah, introspeksilah diri sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak siswa biasanya ada ujian ulangan sebelum nanti ada ujian betul-betul. Hidup ini adalah ujian ulangan, bagaimana kata Ustaz Perdana, mumpung masih ada kesempatan untuk taubat. Iya. Karena kalau sudah mati nanti ujian final pun sudah tidak ada lagi. Sudah terjadi dan tidak ada lagi ujian ulangan. Ya. Iya, ini juga sambungan kalimat dari ayat yang sama juga menarik ini. Qala alaysa hadza bil haqq, ya. Iya. Allah berkata, bukankah semua ini adalah suatu kebenaran? Allah bukan di sini mempertanyakan, tapi sebenarnya menetapkan dan sekaligus menghina mereka. Artinya, dan itu akan mereka akui, qalu bala wa rabbina, benar wahai Tuhan kami, semua ini adalah kebenaran. Yang benar itu apa? Bahwa berbangkit itu adalah suatu hal yang benar. Mati itu yang kamu ingkari adalah suatu hal yang benar. Iman, apa yang dibawa oleh para rasulku itu adalah suatu kebenaran. Tapi sayangnya ini sudah terlambat. Qalu bala wa rabbina, kesadaran itu, penyesalan dan kesadaran itu memang biasanya datangnya terakhir atau ketika kita menghadapi berbagai macam musibah begitu. Nah, ini adalah satu hal yang benar-benar harus kita pahami dengan baik, bahwa sebenarnya di sini, di dalam ayat ini, Allah ingin menggambarkan, silahkan kamu silahkan untuk mengkufuri seluruh nikmatku, silahkan tidak menerima seluruh ajaran dibawa oleh para rasulku, akan tetapi satu hal yang harus kamu ketahui, kalau kamu mendustakan itu di dunia ini, maka satu saat kamu akan mengetahui bahwa seluruh apa yang telah aku turunkan kepada rasulku adalah satu hal yang betul-betul benar. Jadi ayat ini sebenarnya membahagiakan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ketika aku tidak melakukan perbuatan yang dianggap dosa oleh Allah, aku akhirnya terhindar dari neraka. Ini kan tentu membahagiakan, karena disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Terhindar dari neraka saja sudah suatu keberuntungan, dan dimasukkan ke dalam surga merupakan keberuntungan yang lain pula. Jadi sebenarnya gambaran yang disebutkan Allah dalam ayat 30 dari surah Al-An'am ini adalah gambaran yang membahagiakan bagi orang-orang yang beriman. Jadi bukan berarti wah kejam sekali Islam sering menyebutkan surga, neraka, azab, siksaan yang pedih. Sebenarnya itu bukan kejam, itu adalah ayat-ayat cinta Allah yang membahagiakan orang-orang yang beriman. Bukankah dalam hidup ini setiap peraturan ada namanya hukuman. Karena apa? Karena tidak efektif peraturan itu kalau misalnya tidak ada hukuman yang membuat orang jera dari melakukan itu. Jadi sebenarnya ini bukan saja dilakukan oleh Allah sebagai sang pencipta alam. Manusia pun yang tidak mengakui adanya Tuhan, di negara manapun ada peraturan. Dan peraturan itu ada memiliki sanksi, yang tujuan sanksi itu adalah membuat efek jera bagi pelaku dan orang-orang yang ingin mencoba-cobanya. Iya. Jadi ini sangat membahagiakan, Ustaz Pardang. Iya, ini satu hal yang cukup menarik bagi saya, Ustaz Jainal. Kalimat Ustaz Jainal tadi, sebenarnya ayat ini membahagiakan orang-orang yang beriman. Iya. Artinya, kalau kita sudah tahu bahwasanya seluruh perbuatan baik yang sekarang kita lakukan itu adalah satu hal yang benar, ya, dan ini akan Allah pertanyakan kepada orang-orang yang kufur terhadapnya, maka seharusnya apa kebaikan dan kebenaran yang sekarang ini kita pegang itu betul-betul harus kita junjung tinggi. Iya. Iya. Jangan merasa rendah diri dengan melakukan kebaikan. Jangan merasa ketinggalan zaman dengan melakukan kebaikan atau apa yang Allah perintahkan melalui syariatnya. Iya. Ya, melalui suasana karena pilkada ini sudah dekat. Satu hal yang merupakan kebaikan yang dijunjung tinggi adalah ketika para calon pemimpin muslim yang saat sekarang ini akan kita pilih itu, bagaimana caranya mereka itu melakukan kebaikan dengan berusaha menaikkan pemimpin muslim di Sumatera Utara ini. Iya. Begitu. Bagaimana caranya? Artinya begini, suara kita bisa terpecah, suara rakyat bisa terpecah dengan keberadaan tiga pemimpin. Bagaimana calon pemimpin yang ada ini, tiga, katakanlah empat, berusaha untuk bersatu dalam rangka ingin melakukan kebaikan. Iya. Atau bagaimana rakyat bersatu dengan satu suara agar kebaikan dengan naiknya pemimpin muslim di Sumatera Utara ini itu akan dapat terwujud. Iya, kalau saya juga melihat ini Pak Ustadz, sebenarnya ada satu hal yang perlu dicamkan oleh pemimpin atau siapa saja, iya, ataupun yang dipimpin juga atau masyarakat siapapun, untuk menikmati cinta Allah kepada kita, iya, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, sebagaimana kemarin yang kita sebutkan juga, bahwa tidak ada istilah musibah. Ini merupakan batu loncatan supaya apa? Supaya legowo bagi para pemimpin untuk rupanya mengundurkan diri kayak caranya atau apapun caranya, bagaimana supaya dia mengedepankan bahwa Allah itu cinta kepada dia dan kita pun harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan itu tidak mencerminkan efek buruk bagi agama yang dia junjung tinggi ini. Karena apa? Karena begitu sangat menyedihkan ketika kita temukan orang mengatasnamakan Islam, sebenarnya dia jauh dari Islam. Iya, gitu. Betul sekali. Iya. Untuk itu Robi Adawiyah pernah berkata, ketika aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju cinta itu harus masuk ke neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Nah, karena apa? Maka di sini fazukul azab bima kuntum takfurun, maka masuk kepada neraka kalau dia beriman itu tidak masalah. Seperti kata Ustaz Perdana di awal pertemuan kita tadi, kalaulah misalnya orang di persidangan dan dia tidak merasa bersalah, dia akan tenang. Tetapi kalau ada orang yang mencuri atau korupsi atau apapun, maka ketika dia dipersidangkan, dia sudah akan kewalahan. Karena apa? Karena ada rasa bersalah. Maka ketika orang mencintai Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses neraka pun, maka dia tidak akan merasa susah. Karena apa? Karena cinta Allah itu adalah segalanya. Kata Robi Adawiyah berpendapat, ketika Allah mencintai dia, mencintai Robi Adawiyah, maka Allah akan melindungi Robi Adawiyah sebagaimana Allah melindungi Nabi Ibrahim Khalilullah. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadikanlah dirimu sejuk dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu merupakan pernyataan yang penting, bahwa ketika kita cintai Allah, maka apapun yang ada di dunia ini menjadi ringan dan nikmat adanya. Iya, masya Allah, betul-betul merupakan satu kajian yang mendalam. Artinya kita sebagai muslim hendaklah berusaha untuk mewujudkan cinta. Untuk mewujudkan cinta kita kepada Allah dan berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kalau kita betul-betul memahami ini, maka kita akan mendapatkan bahwa akan sangat banyak jalan untuk mencapai untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah bahwa segala perbuatan yang baik itu adalah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan cinta Allah tersebut. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita dapat simpulkan bahwa mencintai Allah itu adalah membahagiakan. Karena apa? Karena ketika kita mencintai orang yang kita cintai, kita belum tahu apakah cinta kita itu akan berbalas. Yeah. Betapa sedihnya ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Tetapi ketika kita mencintai Allah, yakinlah sebelum kita mencintai Allah, Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan apabila Sang Khalik telah mencintai kita. Sekarang tinggal kita bagaimana bisa mencintai Sang Khalik. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa dunia ini serba gemerlap, yakinlah bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat kelak nanti di surga. Karena apa? Karena selamat manusia dari siksa api neraka sudah merupakan nikmat yang begitu dahsyat, dan terlebih lagi ketika dia masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, suatu hal yang juga perlu kita sampaikan, bahwa apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran ini benar adanya. Waqalu bala wa rabbina, mumpung masih hidup di dunia ini, mumpung masih diberi kesehatan di dunia ini, sebelum ada kata penyesalan di akhirat kelak, mari kita melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk agama, nusa dan bangsa, dengan meniatkan semua amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.